senyummu tersimpan letihmu, penuh rasa bangga kau melahirkanku, kau ajarkanku segala yang kau tahu, penuh rasa bahagia kau menjaga. Tiada kasih setia laksana.